الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang ke-15. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-babul khamisa asyar, bab yang ke-15. Dan bab yang ke-15 ini merupakan bab yang terakhir yang disebutkan dalam kitab shalah. Fi salati al-janazati wa ahkamil janaiz, penjelasan tentang salat jenazah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan jenazah. Wa fihi masailu, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang akan diterangkan. Maka pada bab yang ke-15 beliau hendak menjelaskan tentang seputar permasalahan salat al-jenazah, dan dimasukkannya pembahasan janaiz atau jenazah dalam kitab shalah disebabkan karena diantara amalan yang diwajibkan pada saat pengurusan jenazah adalah menyolati jenazah. Jadi sangat berkaitan dengan permasalahan solat, meskipun berbeda dalam hal tata cara pelaksanaannya, berbeda dalam hal sekian banyak hukum-hukumnya dibandingkan dengan solat-solat yang lain secara umum. Salatul jenazah yang tanpa ruku' dan tanpa sujud, yang membedakan antara salatul jenazah dengan salat-salat yang lainnya. Namun dia bagian dari salat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya salat, sehingga dimasukkan dalam kitab as-salah. Dan para fuqaha seringkali menyebutkan pembahasan al-janazah ini pada akhir pembahasan salat, pada akhir pembahasan salat, seperti yang disebutkan pula dalam kitab ini. Lalu kata beliau, al-janaizu jam'u janazatin. Al-janaizu jama' dari janazah atau jinazah, bifathil jim wa kasriha, baik jimnya di fathah dan di kasrah. Janazah, jinazah, bima'nan wahid, keduanya memiliki makna yang sama, disebut janazah atau disebut jinazah, maknanya sama. Waqila, dan ada yang berpendapat, bil fathi ismun lil mayyit, apabila di fathah al-janazah, maka itu nama untuk yang meninggal. Al-janazah, yang dimaksud kata janazah adalah seorang yang meninggal, si mayitnya. Wabil kasri, adapun di kasrah, al-jinazah ismun lima yuhmalu alaihi, adalah merupakan satu nama yang dengannya si mayit dibawa di atasnya, yakni kerandanya, pada saat seorang membawa jenazah tersebut menuju ke pemakamannya. Dan dalam hal ini sahlun insyaallah, al-amru fihi wasi', dalam hal ini ada keleluasan, baik kita mengatakan bahwa jenazah dan jinazah memiliki makna yang sama, atau kita mengatakan bahwa jenazah merupakan ungkapan atau nama terhadap si mayit itu sendiri, sedangkan jinazah adalah sesuatu yang dibawa, sesuatu yang digunakan untuk membawa jenazah. Wa yanbaghi lil insan ay yatadhakkara al maut wa nihayatahu fi hadhihi ad dunya. Dan selayaknya bagi seorang manusia untuk mengingat kematian dan mengingat akhir dari kehidupannya dalam kehidupan dunia. Fayasta'iddu lidzalika bil 'amali shalih, agar kemudian dia bersiap-siap menghadapi kematian tersebut dengan amalan saleh. Wattazawwudi lil akhirah, dan menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirah. Wattaubati minal ma'asi wal khuruji minal madzalim, bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat dan berlepas diri dari hal-hal yang pernah dia lakukan dari tindakan-tindakan kezaliman. Dan ini termasuk di antara hal yang dianjurkan bagi seorang hamba untuk senantiasa mengingat kematian, mengingat pelumat segala kenikmatan dan kelezatan dalam kehidupan dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, akthiru dhikra hadhi min ladzat al-maut, perbanyaklah untuk selalu mengingat pelumat segala kenikmatan, pelumat segala kelezatan hidup, yaitu kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Kematian yang pasti akan menjemput siapa saja dari manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka di saat seorang mengingat tentang kematian tersebut, bahwa siapapun dari manusia dan berapapun usia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, dia pasti akan merasakan al-maut. Dia pasti akan binasa dimanapun dia berada. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, dimanapun kalian berada maka kematian pasti akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Maka dengan mengingat kematian, tentu seorang akan mempersiapkan bahwa ada kehidupan setelah kematian tersebut. Kehidupan yang sebenarnya bukanlah kehidupan dunia, namun kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Penentuan kebahagiaan seorang hamba adalah penentuan pada saat dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Lalu kemudian, apakah dia termasuk di antara hamba Allah yang saleh, yang membawa pahala yang berlipat ganda dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya, atau sebaliknya dia tidak memiliki bekal di akhirah. Dan ini merupakan kerugian yang jelas. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mengingat kematian, dan beliau juga menganjurkan untuk berziarah ke kuburan dengan tujuan agar seorang hamba mengingat kematian tersebut, dan bahwa dia pun akan merasakan seperti yang dirasakan oleh mereka ahlul kubur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah ke kuburan, adapun sekarang silakan kalian berziarah ke kuburan. Sebab yang demikian mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat kalian. Sehingga seorang hamba pada saat dia meyakini adanya kehidupan setelah kematian, maka dia pun mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian tersebut. Dengan berbekal takwa, dengan berbekal iman dan amal saleh, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertaubat dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan perbuatan kezaliman yang dia pernah terjatuh ke dalamnya. Wa tusannu 'iyadatul marid, dan disunnahkan mengunjungi orang sakit. Dan bahkan ini termasuk di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Dalam riwayat Imam Muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa idza marida fa'udhu." Dan apabila seorang muslim itu sakit, maka hendaknya engkau menjenguknya. Wa tadhkiru at-taubati wal wasiyah. Wa tadhkiruhu at-taubata wal wasiyah, dan mengingatkan seorang yang sakit tersebut agar dia bertaubat kepada Allah. Apabila ada sesuatu yang hendak dia wasiatkan, maka dia segera mewasiatkannya. Jadi ini termasuk di antara manfaat dari iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Sebab mengunjungi orang yang sakit manfaatnya kembali kepada hamba tersebut yang mengunjungi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keutamaan mengunjungi orang yang sakit, di mana Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahalanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepadanya, dia menegakkan hak-hak di antara hak-hak kaum muslimin. Demikian pula manfaatnya kembali kepada yang dijenguk, di mana apabila ada sesuatu yang kaitannya dengan hukum syar'i, maka dia menjelaskan dan menerangkan. Berapa banyak dari orang-orang yang sakit dalam keadaan mereka tidak mengerti tentang hukum syar'i. Apa yang harus dia lakukan ketika dia sholat? Ya, bagaimana cara dia tayammum? Apakah mengharuskan dia tayammum? Lalu bagaimana gerakan-gerakan sholat dalam keadaan dia tidak mampu mengerjakan sholat secara normal? Maka ketika seorang menjenguknya dan dia mengerti tentang hukum syar'i, maka dia bisa mengajarkan dan membantu orang yang sakit tersebut apabila dia membutuhkan bantuan. Demikian pula mengingatkan dia dengan perbuatan dosa-dosanya agar kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada wasiat yang hendak dia tulis, maka diingatkan agar dia segera menyampaikan atau dia segera menulisnya, sehingga pada saat dia meninggal dalam keadaan apa yang hendak dia wasiatkan itu dapat dilaksanakan. Fa idza hudira yusannu talqinuhu la ilaha illallah, dan apabila dia sudah dalam kondisi sekarat, maka dianjurkan untuk dituntun mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, juga datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaknya kalian menuntun orang-orang yang akan mendekati kematian di antara kalian agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu talqin maksudnya mengingatkan seorang yang dalam keadaan sakit agar kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang yang mengakhiri hidupnya dalam kehidupan dunia dengan la ilaha illallah mendapatkan khutaman al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia mendapatkan jaminan surga. Oleh karena itu hendaknya mereka yang menjenguk untuk mengingatkan pada saat seorang dalam keadaan sakit, dalam kondisi dia sangat parah atau dalam kondisi sekarat, maka hendaknya dituntun. Dan yang dimaksud dituntun di sini bukan terus berulang-ulang kali dalam keadaan dia sudah mengucapkan lalu kemudian dia masih saja menuntunnya. Namun yang dimaksud agar kemudian si mayit menjadikan akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah. Apabila kita sudah mengetahui bahwa dia telah mengucapkannya, dia telah mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup. Ya, terkecuali kalau dia mengucapkan kalimat yang lain, dia berbicara dengan dengan pembahasan yang lain, maka diingatkan lagi agar mengucapkan la ilaha illallah, agar kemudian kalimat tersebut menjadi penutup kehidupannya dalam kehidupan dunia, sehingga diharapkan agar hamba tersebut termasuk di antara yang meraih maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.